أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Berikanlah kabar baik, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannatin, bahwa mereka memiliki surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rezeki darinya. Min thamaratin, dari buah-buah. Rizqan, sebagai rezeki dan makanan untuk mereka. Qalu, mereka akan mengatakan, hadza alladzi ruziqna min qabl, ini yang telah kami diberikan rezeki dari sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengannya yang serupa dengannya. Wa lahum fiha azwajum mutahhara, dan mereka memiliki istri-istri yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, lamma dzakara jazaa'al kafirin dzakara jazaa'al mu'minin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran bagi orang-orang kafir, kemudian Allah menyebutkan ganjaran bagi orang-orang beriman. Dan selalu dalam Al-Qur'an seperti itu. Allah senantiasa menggandeng, menyebutkan orang-orang kafir bagaimana nasibnya di akhirat, di kemudian dibarengi dengan menyebutkan nasib orang-orang mukmin, gimana nasibnya mereka di akhirat. Selalu seperti itu. Nah, ini namanya dalam Al-Qur'an adalah yang disebut mathaniyah. Mathaniyah. Ya, beriringan dalam Al-Qur'an, dan itu disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan ayat ini, ya. Ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kata-kata mathaniya. Ya, yang artinya beriringan. Beriringan. Ya. Apa maksudnya beriringan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, sering sekali terjadi ini, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ganjaran penghuni neraka, bagaimana mereka siksanya di neraka. Nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan ganjaran penghuni surga, yang mereka adalah orang-orang beriman dan beramal saleh. Itu selalu beriringan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala al-haditha, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Nah, ini dia. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu sebagai sebuah al-kitab, Al-Qur'an yang mutasyabih. Mutasyabih itu yang ayatnya sama-sama, serupa-serupa. Nah, sedangkan mathaniya artinya beriringan. Ya, coba nanti antum bapak, ibu, saudara-saudara sekalian silahkan buka di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 23. Di situ menyebutkan tentang kalimat mathania. Arti mathania adalah seperti yang yang Syekh sebutkan tadi. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan ketika Allah menyebutkan tentang ganjaran bagi orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran bagi orang-orang apa? Beriman. Ini yang disebut dengan apa? Apa disebutnya, Ma? Mathania. Bukan mutasyabihah, mathania. Mutasyabihah itu ayatnya serupa-serupa. Ya, samar-samar. Ya, tidak ada perbedaan, mungkin hanya sisi dari subjeknya saja. Ada kadang-kadang ta'malun, ada kadang ya'malun. Hampir sama ayatnya. Ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah, mungkin Bapak tulis bingung faedahnya apa. Faedah pertama pagi hari ini adalah sifat Al-Quran, salah satunya sifat Al-Quran, salah satunya adalah mathania. Sifat Al-Quran salah satunya, atau bahasa yang lebih mudah, salah satu dari sifat Al-Quran adalah begitu. Salah satu dari sifat Al-Quran adalah mathania, yang artinya Allah menggandengkan atau mengiringi. Allah menggandengkan atau mengiringi antara siksa neraka dengan nikmat surga. Nah, begitu. Ya. Selalu seperti itu. Menyebutkan tentang orang-orang kafir, pasti setelahnya menyebutkan tentang orang-orang beriman. Menyebutkan tentang siksa neraka, pasti setelahnya menyebutkan tentang kenikmatan surga. Selalu seperti itu. Itu disebut apa? Mathania, pakai tha. Mathania. Mengalihnya mengucap tha aja. Mathania. Nanti malam habis maghrib saya ada pelajaran tahsin di sini. Siapa yang mau membetulkan Al-Fatihahnya monggo. Mathania. Tapi mun 100 kita sanggup puluhan hati. Mathania. Ya. Baik. Ada cerita kawan ulun dulu membetulkan Al-Fatihah kepada guru kita, guru saya yang ketiga dari Al-Qur'an, Asy-Syaikh Ubaid Al-Afghan. Beliau pengajar Masjid Nabawi 50 tahun, berasal dari Afghanistan. Tapi sudah tinggal di kota Madinah dari mulai semenjak kecil. Itu membetulkan Al-Fatihah mungkin 3 bulan sampai sariawan-sariawan. Pokoknya kayak itu kena. Salah sedikit aja pokoknya kada boleh naik. Karena Al-Fatihah rukun. Rukun salat. Yang salah Al-Fatihahnya berarti salatnya bermasalah. Padahal salat adalah poros dari nasib kita, apakah baik atau tidak baik. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu apa? Sifat, salah satu sifat Al-Qur'an apa? Mathania. Apa maksud mathania? Menggandengkan atau mengiringi antara ya, siksa neraka kemudian azab di akhirat, atau kaum beriman kemudian kaum kafir, seperti itu selalu ya. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ahlul a'malis salihat, yaitu ganjaran bagi orang-orang yang beramal saleh. Ala tariqatihi ta'ala fil Qur'an yajma'u bainat targhib wat tarhib, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengumpulkan antara motivasi dengan pemberian peringatan. Nah, di sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu saudara-saudari bahwa sifat Al-Qur'an juga tulis salah, ini yang kedua dalam Al-Qur'an. Salah satu sifat Al-Qur'an adalah menyebutkan tentang motivasi untuk beramal dan pemberi peringatan jika melakukan dosa. Hah? targhib dan terhib. Ya, ini sifat Al-Quran selalu seperti itu. Dan ini yang dimaksud dengan mathania juga sebenarnya. Tapi saya bedakan faedahnya karena lebih besar. Ya, agar hamba itu untuk apa? Agar hamba itu menjadikan dia selalu termotivasi untuk beramal saleh, raghib, raghbah, dan juga tidak termotivasi atau selalu takut untuk melakukan dosa. Ya, antara dua itu. Makanya seorang hamba itu selalu antara sifat roja yang selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat khauf, takut atas dosa-dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu seperti itu. Kemudian beliau mengatakan liyakunal 'abdu raghiban rahiban khaifan rajian. Ingat, para ulama mengatakan rukun amal ada dua. Rukun beramal. Rukun beramal ada dua. Kalau bapak-bapak yang sering dengar adalah syarat beramal. Syarat beramal itu ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua mutaba'ah. Nah ini rukun beramal. Artinya ketika kita mengerjakan amal saleh selalu ada rukun itu. Dan itu adalah bagian terkuat dalam amal saleh tersebut. Karena kalau seandainya tidak ada dua rukun ini, maka gagal amalnya. Dalam artian tidak ada amalnya. Pertama yaitu roja. Roja. Dalam bahasa Arabnya roja'un. Ya. Kemudian khauf. Ya. Raja artinya rasa harap. Apa maksudnya? Orang kalau beramal harus mempunyai rasa harap, berharap dia kepada Allah amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia takut amalan dia tidak diterima, dosa-dosa dia tidak diampuni. Harus selalu bergandengan. Para ulama menyatakan rukun beramal itu ya seperti dua sayap burung. Yang pertama sifat sayap roja, yang kedua sayap khauf. Selalu bergandengan. Tidak boleh satu dipakai, satu ditinggalkan. Tidak boleh satu sayap patah, satu sayap yang lain tidak patah, tidak boleh. Ya. Nah, ini sayap burung ya. Kepalanya adalah mahabbah atau rasa cinta. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita mencintai Allah. Ya, rasa cinta. Inilah rukun beramal tiga ini. Dan gambarannya seperti kepala burung, yaitu rasa cinta, kemudian rasa khauf dan rasa harap. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya orang berharap saja dalam ibadahnya tidak ada rasa khauf, apa yang akan terjadi coba? Kalau orang terlalu besar harapnya. Hah? Apa? Irsyad? Jadi santai. Ada anggapan beliau ingin mengungkapkan sesuatu tapi belum pas. Jadi santai. Apa maksudnya? Jadi santai. Betul itu. Kalau orang berharap saja tidak ada rasa takut, jadi santai katanya. Apa maksud jadi santai? Hah? Biasa-biasa saja. Masih kata orang Arab haulal hima, masih di sekitar situ. Hah? Kebingungan. Enggak. Kalau orang terlalu berharap, akhirnya ya, akhirnya jadi santai, maksudnya kalau mengerjakan maksiat menganggap oh Allah ampun. Allah Maha Pemaaf. Dia selalu mengucapkan anni anal ghafur rahim. Allah kan berfirman, "Keberitahukanlah wahai Ibrahim alaihi salam bahwasanya aku ini adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Oh Allah Maha Penyayang. Selalu punya ini. Maksiat dikit, Allah Maha Pengampun. Dikit lagi, Allah Maha Penyayang. Oh nanti bisa bertobat. Ya. Rahmat Allah luas dan segala. Ini kalau akhirnya apa yang ada kalau orang seperti ini? Meremehkan maksiat. Ini bahaya. Orang yang cuma berharap dalam ibadahnya, akhirnya meremehkan maksiat. Kalau tidak ada rasa takut seperti itu, ya. Di samping meremehkan maksiat, bahayanya juga adalah ibadahnya sekedarnya. Nah, itu yang kadang kita dapati orang-orang kadang mengatakan, ah, yang penting selesai wajibnya, udah selesai. Enggak mikirin kualitas. Paham enggak maksudnya? Ini karena terlalu besar sifat apa? Rojanya, sifat harapnya. Terlalu besar. Bagus berharap dari Allah itu bagus. Tetapi ketika timpang atau patah sayapnya, tidak ada khaufnya, maka yang ada hanya peremehan maksiat ataupun beramal sekedarnya. Ya, ada orang misalkan kalau sholat, nah ini sekedarnya karena terlalu berharap, saya hamba yang diampuni, ya, hamba yang Allah Maha Pengampun, yang dapatkan legalitas ampunan itu siapa? Nah ini dia ya, itu jadi mungkin bisa dicatat tadi rukun beramal ada 3. Yang pertama, mahabbah atau rasa cinta sebagai kepala, rasa roja yaitu berharap sebagai sayap, dan rasa khauf yaitu rasa takut sebagai sayap yang lain. Dua-dua sayap ini harus berjalan. Faedah selanjutnya yang silakan Bapak tulis, jika terlalu berharap maka menjadi meremehkan maksiat dan tidak becus dalam beramal ibadah. Padahal dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai jika salah seorang dari kalian beramal, hendaknya dia telaten, paten, apa ya? Bukan rutin. Jadi amalnya itu sempurna gitu loh, Pak. Apa bahasa? Totalitas. Ya? Bahasanya apa mukhlisnya? Totalitas. Pokoknya kalau ingat totalitas, ingat wajahnya Pak Mukhlis. Ya. Kalau beramal itu benar-benar total. Benar-benar yang detil-detil harus dikerjakan. Kalau ruku, ya ruku bagaimana sempurna mungkin. Kalau sujud, ya sujud bagaimana sesempurna mungkin. Itu amalan yang paling Allah cintai. Jangan seasalnya. Kalau misalkan mengeluarkan zakat, benar-benar dihitung. Harta saya mana? Ya. Kurangi hutang sama dengan harta saya. Kemudian bagi 1/40. Itu benar-benar dihitung. Seperti dalam perdagangan, ya. Kalau kasus zakat perdagangan kan aset plus uang yang ada kurangi hutang sama dengan harta. Ya. Asetnya apa? Misalkan saya punya supermarket. Saya hitung satu-satu. Supermarketnya berapa? Kemudian barang-barangnya sampai kalau misalkan saya jualan balon harus dihitung. Itu namanya yutqin, yaitu totalitas bahasanya Pak Mukhlis. Ya. Kalau sesungguhnya Allah menyukai orang beramal, jika kalian beramal Allah menyukai kalian harus benar-benar ten to len mengerjakannya, tidak sekedarnya. Nah, ini timbul kalau seandainya dia mengumpulkan dua ini. Tapi kalau roja saja akhirnya dua. Penyakit orang yang cuma roja saja, yang pertama meremehkan maksiat, yang kedua apa? Tidak totalitas dalam beramal. Ya, tidak paten, tidak benar-benar maksimal dalam beramal. Nah, sekarang perhatikan sini. Ya, perhatikan. Orang yang ini kan kita bilang seperti sayap. Orang yang cuma beramal dengan rasa khauf saja, tidak ada rasa roja, cuma takut saja menyebabkan apa? Misalkan lagi sholat, Allahu Akbar. Allah. Allah. Enggak masuk-masuk. Enggak pas gitu. Menyebabkan apa? Was-was. Orang yang punya rasa khauf saja dalam beramal menyebabkan rasa was-was. yang bisa berakibat pada putus asa. Ya. Ini bahayanya orang yang punya, kalau beribadah takut aja. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya punya teman, ya, beliau setiap kali keluar dari kamar mandi, padahal sudah iqomah itu sholat, sholat berjamaah. Dan ini trik setan ya, keluar satu langkah, keluar dari kamar mandi, balik lagi. Keluar dari kamar mandi, balik lagi. Sampai orang selesai sholat berjamaah, baru beliau keluar. Perasaan itu baru hilang dalam keadaan sudah basah kuyup. Kenapa dia balik lagi coba? Karena was-was, selalu takut. Jangan-jangan tadi ada keluar sedikit lagi. Sedikit lagi keluar, sedikit lagi keluar. Sampai sholat selesai berjamaah, baru perasaan itu hilang. Itu trik setan, pasti itu. Ya, ini yang disebut dengan rasa khauf. Jadi harus benar-benar seimbang. Rasa harap dan rasa takutnya seimbang. Memang kadang ada keadaan yang kita lebih mendahulukan rasa khauf atau rasa takut. Seperti sebagian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mau meninggal, dan juga beberapa sahabat ketika mereka meninggal, mau meninggal dalam keadaan sekarat, mereka menangis. Mereka mengatakan ini pengamalan dari surat Maryam ayat 71 sampai 72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Saya ambil contohnya Abdullah bin Rawah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah tiduran di pangkuan istrinya. Kemudian menangis. Istrinya melihat suaminya menangis, dia menangis juga. Kemudian kata sang suami, Abdullah bin Rawah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkiki? Kenapa engkau menangis wahai istriku?" "Ra'aituka bakaita fa bakaitu." Aku melihat engkau menangis, maka aku pun ikut menangis, tenggang rasa dengan suami. Kemudian Abdullah bin Rawah menceritakan kenapa beliau menangis. Beliau mengatakan, "Ukhbirna bi anna wariduha wa lam nukhbar bi anna sadiruna anha." Artinya, kita semua diberitahukan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 71 akan mendatangi neraka. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Itu sebuah kepastian. Thumma nunajjil alladziina taqaw wa nadzaru adh-dhaalimiina fiiha jithiyyan. Yang tidak pasti adalah kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang lalim terbertekuk lutut di neraka. Yang tidak pasti apa? Keluarnya. Yang pasti apa? Itu yang membuat Abdullah bin Rawaha menangis. Nah, dalam keadaan seperti ini, mana kita lihat? Beliau mendahulukan rasa takut beliau. Tetapi selalu ada rasa roja, walau sedikit. Mudah-mudahan ya Allah diampuni. Mudah-mudahan bisa keluar. Semua dari kita Pak akan mendatangi neraka. Dan itu sebuah kepastian dari Allah. Perhatikan surat Maryam ayat 71-72. Kemudian, yang belum pasti, apakah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah atau tidak? Ini yang belum pasti. Nah, maka perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi, harus dikumpulkan. Nah, yang ketiga sekarang, rasa cinta. Ya, ini sebagai kepalanya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta tersebut jika tidak dibarengi dengan rasa roja dan rasa khauf, ya, akan menjadikan kita manusia zindiq. Ini bahayanya orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta. Saya kemarin nonton bagaimana orang tasawuf, orang sufi, mereka beribadah, mereka ceramah. Kata beliau, yang kita pelajari ini kan ilmu tulisan, ilmu kitab. Sedangkan orang ahli tasawuf itu ilmunya ilmu hati, ilmu rasa. Ilmu dzauq. Ya. Rasain. Mereka beribadah cuma dengan cinta. Sampai ada yang mengatakan, "Abadtullaha la raghban fi jannati wala khaufan min nari. Aku beribadah kepada Allah tidak takut, tidak takut kepada nerakanya Allah dan tidak harap terhadap surganya Allah. Tetapi syauqan liliqa'i, tapi karena cinta, rindu ingin bertemu dengannya. Ini bisa menjadikan apa? Zindik. Apa itu zindik? Lebih dari munafik. Ya, lebih dari munafik. Yaitu orang yang akhirnya menghina surga dan neraka. Menghina surga dan neraka. Makanya tiga rukun ini harus berkumpul dalam diri seorang hamba ketika kita mengerjakan ibadah apapun bentuknya. Sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah. Kenapa Anda mengeluarkan begitu banyak uang, 30-an juta, 35 juta, ya. Kemudian itu pun ngantri 15 tahun, ya. Masih hidup atau enggak? Kenapa kita ngumpulin uang untuk sekitar, untuk naik ke haji? Karena kita cinta kepada Allah yang telah memelihara kita, menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, memberikan rezeki kepada kita, memberikan hati yang tenang kepada kita. Kita cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta ini dibarengi dengan rasa harap, rasa takut. Nah, ini bahaya-bahaya kalau orang tidak mengumpulkan tiga rukun ini. Namanya saja rukun, Pak. Rukun itu, ya, kalau kita lihat masjid ini, pojokan ini dan ini adalah rukun. Artinya bagian sisi yang paling kuat pada sesuatu, itu rukun. Ya, pengertian rukun itu bagian sisi yang paling kuat pada sesuatu. Yang jika tidak ada sesuatu itu apa? Roboh, tidak ada sesuatu itu. Jika tidak ada rukun, tidak ada sesuatu itu. Jika tidak ada rukun beramal ini, maka tidak ada amalnya. Ya. Orang kalau beribadah cuma dengan roja, tidak cinta, tidak khauf, maka tidak sah amalnya. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, itu dia. Nah, ini kita bicarakan kenapa? Karena Allah setelah menyebutkan keadaan orang beriman, menyebutkan keadaan orang-orang kafir, menyebutkan keadaan orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang beriman, ya, sebagai bentuk dari rasa takut dan rasa harap tadi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wabashir, ketika Allah berfirman dan berikanlah kabar gembira. Ai, ya ayuhar rasul, maksudnya adalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama maqamahu, dan siapa saja yang bersifat seperti sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan pendakwahan. Alladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, biqulubihim, dengan hati mereka, wa amilus salihat bijawarihihim, yaitu orang beriman dengan hati, wa amilus salihat, dengan amal saleh. Jadi yang bisa kita ambil kalau kita dapati ayat alladzina amanu wa amilus salih, selalu seperti itu kan, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salih illa alladzina amanu wa amilus salih. Selalu seperti itu, dua hal, menggabungkan iman yang bersumber pada hati, amal saleh yang bersumber pada apa? Anggota tubuh. Ya. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini, jalan kesuksesan adalah mengumpulkan amalan hati yaitu berupa iman dan amalan anggota tubuh yaitu berupa kunci sukses adalah mengumpulkan amalan batin yaitu berupa amalan hati dengan amalan lahir yaitu berupa amalan anggota tubuh. Ini selalu seperti itu, ya. Orang yang dikatakan sukses adalah mengumpulkan iman dengan amal soleh. Iman dengan amal soleh ini sebenarnya adalah amalan batin, ya, dengan amalan apa? Lahir. Saya ulangi, kunci sukses adalah orang yang mengumpulkan amalan batin dengan amalan lahir, yaitu mengumpulkan amalan hati dengan amalan anggota tubuh. Jadi enggak cukup saja, Pak, beriman dengan hati, ya, beriman dengan hati kemudian tidak mengerjakan amalan zahir, ini tidak cukup. Contoh yang beriman dengan hati siapa? Iblis. Iblis beriman dengan hati tapi tidak beramal dengan anggota tubuh. Ya, enggak sukses dia. Bahkan terkutuk, terlaknat dia. Coba, ada lagi orang yang beriman dengan amalan lahir tapi tidak beriman dengan amalan hati, seperti apa? Munafik. Enggak sukses juga. Ya. Dia cuma lisannya saja, ikut orang sholat dalam keadaan malas, bersedekah juga dalam keadaan malas, tapi hatinya enggak beriman. Ini munafik. Nah, maka kunci sukses mengumpulkan dua, amalan hati dengan amalan lahir. Amalan hati sama dengan iman, amalan lahir sama dengan amalan anggota tubuh lainnya. Nah, ini faedah ketika Allah selalu menggandengkan illal ladzina amanu, habis itu wa amilus salihat. Selalu seperti itu. Beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Ya. Kemudian faedah dari, mungkin bisa kita tulis, ya, lebih cocoknya faedah dari iman dan amal saleh. Faedah penyebutan iman dan amal soleh secara bergandengan selalu secara bergandengan. Yang tadi kita sudah sebutkan, sukses mengumpulkan amalan batin plus amalan lahir. Faedah yang kedua, ya, faedah penyebutan, kenapa dalam Al-Quran sering disebutkan alladzina amanu, abis itu wa amilus salihat, selalu digandengkan seperti itu. Nah, faedahnya pertama adalah kunci kesuksesan mengumpulkan amalan batin, yaitu iman, yaitu hati, kemudian amalan lahir, yaitu amal soleh. Faedah yang kedua, yaitu ilmu harus dibarengi amal. Iman disebut ilmu karena dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang bisa beriman. Tapi iman di sini tidak akan manfaat kecuali dibarengi dengan apa? Amal saleh. Makanya digandengkan antara alladzina amanu wa amilus salihat. Selalu seperti itu. Nah, faedahnya itu, ilmu harus selalu dibarengi dengan amal. Ya. Lihat saja, Pak, dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa amilus salihat. Coba saya carikan dalam Al-Qur'an ada berapa sih orang-orang yang Allah menggandengkan antara iman dan amal saleh. Ada sekitar 60 ayat, subhanallah. Allah menggandengkan iman dengan amal saleh. Iman, amal saleh, iman, amal saleh. Faedahnya itu tadi, kunci sukses kumpulkan amalan hati dengan amalan batin. Amalan batin dengan amalan lahir. Selalu seperti itu. Kemudian kunci sukses ilmu harus dibarengi dengan amal. Ilmu harus dibarengi dengan amal. Makanya Imam Bukhari dalam kitabnya mengatakan, dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Jadi coba bayangkan 60 ayat Allah menggandengkan antara basyir ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Selalu seperti itu. Ini menunjukkan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala memang sifatnya seperti itu. Pengumpulan antara iman dengan amal saleh. Baik. Kita lanjutkan. Wa wasafa a'malal khairi bis-salihat li'anna biha tasluhu ahwalal 'abdi wa umura dinihi wa umura dunyahu wa hayatihi ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati amal-amal baik dengan amal-amal saleh. Nah, ya. Lihat. Kenapa Allah mensifati amal-amal baik dengan amal-amal saleh? Salah satu faedahnya karena dengan beramal saleh maka akan tercipta kesolehan-kesolehan untuk manusia. Maslahat-maslahat yang baik untuk manusia, baik dalam perkara agama atau dunia atau kehidupan akhirat. Yazulu biha anhu fasadul ahwal fayakunu bidzalika minas salihin alladzina yuslihuna limujawaratir rahman fi jannatih. Maka dengan mengamalkan amal saleh tadi, ya, akan tidak tercipta kerusakan di dunia. Nah, faedahnya Pak yang kita bisa ambil, berarti amal saleh menjaga ketentraman, kenyamanan dunia. Kebalikannya, maksiat menghancurkan dunia. Ya. Jadi mungkin bisa Bapak tulis faedah dari penyebutan amal baik dengan amal saleh. Faedah dari penyebutan amal baik dengan amal saleh adalah karena orang ketika beramal saleh maka tercipta kesolehan-kesolehan untuk hamba. Artinya tercipta kebaikan-kebaikan untuk hamba. Karena orang ketika beramal soleh, akan tercipta kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat yang baik, kesolehan-kesolehan untuk hamba. Ini berarti menunjukkan amal soleh, memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian, ya, kecukupan pada alam semesta. Sebaliknya, maksiat memberikan apa? Kesengsaraan, bala, musibah pada alam semesta. Nah, ini faedah ya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru faedah. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Belum selesai kajian kita tentang ayat yang ke-25 ini, rupanya banyak pelajaran yang kita ambil pada pagi hari ini, baru seperempat dari awal ayat, ya, seperempat awal ayatnya itu, ya, mudah-mudahan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kita ambil dari Surah Al-Baqarah ayat 25 ini, yang pokok kalimat dari terjemahan yang disampaikan atau disadurkan oleh penulis adalah sampaikanlah bahasa agamanya, tablikanlah berita gembira bagi orang beriman. Pertanyaan saya, bagaimana komentar Ustaz? Apakah yang membumikan, yang menyampaikan, mentablikan ini hanya orang-orang yang berstatus seperti ustadz ulama saja, atau yang bagian lanjutan itu wabashir tadi, siapa saja orang yang mendengar ini atau yang mendapatkan ini menyampaikan kepada orang lain, sebagaimana sahabat kalau menerima dari nabi, sahabat menyampaikan kepada orang rumahnya, tetangga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua hanya sekedar usul saja, TV kan ada TV rojak nih ustadz. Kenapa? Merek TV kan rojak, bagaimana rojak dan khauf gitu, untuk seimbangan saja. Iya. Yang terakhir, yang ketiga ini berkaitan dengan tercipta. Apakah boleh kita lembutkan sedikit terwujud gitu. Kalau tercipta kan penciptanya Allah mungkin. Kalimatnya aja ini, yang bagian terakhir tadi, bahwa amal soleh akan tercipta. Maksud saya, disederhanakan kalimatnya terwujud kesolehan untuk hamba gitu. Iya. Pertama, yang boleh beribadah kepada yang boleh berdakwah untuk menyeru kepada agama Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Hanya orang berilmu yang boleh berdakwah. Yang tidak berilmu jangan berdakwah. Yang tidak berilmu jangan berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana musyriki." Katakanlah wahai Muhammad, ini katakan. Ini perintah berarti dari Allah. Dan juga kita kan sudah menyebutkan setiap kata kul berarti perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah redaksi untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu pengetahuan. Jadi yang pantas berdakwah itu hanya orang-orang berilmu. Ya, hanya orang-orang berilmu. Nah, di sini ilmu itu berbeda-beda. Ya, ilmu itu berbeda-beda. Ada yang ilmu dia hafalnya cuma satu ayat, kemudian paham ayat tersebut, dia dakwahkan. Masuklah dia ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Asalkan dia mengilmui hal itu. Ya. Karena kalau seandainya dia berdakwah tanpa ilmu, nanti bahaya. Yang aturan perintah dia jadikan larangan. Yang aturan larangan dia jadikan perintah. Nah, ini bahayanya. Kemudian bahayanya orang yang berdakwah tanpa ilmu juga akan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairihim wa dhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama dengan seketika, begitu saja, tidak. Tetapi dengan cara mewafatkan para ulama, akhirnya hilanglah ilmu. Sehingga tidak tersisa satu orang alim pun, maka manusia akhirnya menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan, sebagai ahli fatwa. Orang-orang bodoh tadi ditanya tentang ilmu agama, tentang perkara agama, maka dia akan menjawab tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat, manusia yang bertanya sesat, dan ia menyesatkan. Nah, seperti itu bahayanya kalau berdakwah tanpa ilmu, ya, yang ada hanya kesesatan nantinya. Jadi boleh kita semangat untuk berdakwah, tetapi sampaikan yang kita pahami. Yang tidak dipahami jangan disampaikan. Jangan nanti keluar, kayaknya sih saya dengar itu hukumnya haram. Kok kayaknya? Ya, haram itu hukum syar'i. Ya, halal itu hukum syar'i. Harus tegas. Rasulullah SAW menyatakan, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun." Sesungguhnya hal yang halal itu jelas, hal yang haram jelas, di antara keduanya perkara yang mustabihat, yang samar-samar. Jadi jangan kita kalau karena kurangnya ilmu akhirnya mengatakan, kayaknya sih sunnah itu. Kayaknya datang dari mana kayaknya? Ya enggak bisa. Ini sunnah, ini haram, ini boleh, ini mubah, ini halal. Nah, itu hukum syar'i. Nah, yang bisa mengatakan seperti itu hanya orang-orang apa? Berilmu. Nah, itu satu ya. Jadi harus diilmui. Cuma tingkatan ilmu kan beda-beda, Pak. Ya. Jadi Bapak tidak mesti harus kalau ingin berdakwah harus pesantren dulu 2 tahun ngafal Quran, kemudian ke Madinah, kemudian nanti pulang baru berdakwah. Enggak. Sampaikan yang kita bisa sampaikan. Ya, satu ayat yang kita pahami baik-baik kita sampaikan kepada orang. Itu yang disebut dengan balighu anni walau ayat. Tidak, kita tidak boleh berdakwah menunggu kita harus jadi Imam Syafi'i dulu baru bisa berdakwah. Oh, kapan jadinya itu? Ya, tidak bisa, ya. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan kita punya Roja, Radio Roja dengan Roja TV. Alhamdulillah ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ada pemandangan menarik. Saya cerita, Pak. Sebelum saya pulang, saya ke Madinah melihat kajian-kajian Ustaz Firanda di Masjid Nabawi. Tugas saya hanya membawakan sendal beliau. Sebagai seorang murid membawakan sendal beliau kemana-mana. Habis itu, setelah selesai kajian kita selalu duduk di majelis beliau. Ada orang kadang-kadang ngelihat handphonenya, nanti ngelihat ke saya. Ngelihat handphonenya, ngelihat ke saya. Rupanya dia buka sesuatu di internet. Ini benar enggak Ustaz Roja yang ini yang duduk sekarang ini? Dia nyamain. Kemudian dia rasa-rasa apa namanya? Penasaran, akhirnya dia datang. Ustaz, jujur deh, Ustaz kan yang sering di Roja. Saya karena ada Ustaz besar di situ, saya cuma tersenyum. Ini Ustaznya, ini silahkan tanya, ini Syekhnya di Madinah. Jadi banyak faedahnya, luar biasa faedahnya, ya. Nah, sekarang masalahnya namanya Ustaz Roja. Roja itu bukan dari kata-kata Roja yang kita sekarang. Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Singkatan. Bukan yang kita bicarakan tadi Roja itu bukan, ya. Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Orang-orang yang tidak senang kepada kemajuan dakwah Islam, dakwah yang cuma mengangkat Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, mereka menggandengkan itu, ya. Bahwasanya ibadah itu kan tidak boleh roja saja. Nanti meremehkan, nanti apalagi penyakit roja saja, Pak. Meremehkan, kemudian apa tadi? Beramal tidak tuntas, tidak totalitas. Ya. Tidak maksimal. Nah, kalau roja saja. Nah, itu bukan dari pembicaraan kita, ya. Ya, kebetulan kok namanya roja. Wallahu a'lam. Tapi kemudian yang ketiga masalah tercipta. Ya tidak mengapa, dirubah terwujud juga tidak mengapa. Sebenarnya permasalahan bahasa saja. Ya. Tidak akan merubah eksistensi kita kepada bahwasanya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain? Nah. Saya mendengar kajian Ustaz waktu di Jakarta kemarin. Ada fulan dan fulanah bertanya tentang berimam kepada imam yang bacaannya bermasalah. Di situ kan waktu itu Ustaz merincikan masalahnya itu di surahnya atau di Al-Fatihahnya. Nah, ada kasus Ustaz di sebuah musola, imam ini memang bermasalah Al-Fatihahnya. Tapi mungkin makmumnya mungkin ada yang awam, ada yang tahu gitu. Nah, sedangkan waktu itu Ustaz menjawabnya tidak sah berimam kepada orang seperti ini, dan yang kedua orang musyrik ya kalau misalnya ya. Enggak sah. Ya. Nah, kalau enggak sah tiap hari dong makmumnya enggak sah. Ya, itulah gitu. Harus diganti. Ya, harus diganti. Kalau seandainya ada yang tahu harus memberitahu bahwasanya jika jadi imam, maka harus memperbaiki Al-Fatihahnya. Kalau seandainya mereka semua tidak tahu, yang paling pintar cuma itu, ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi jika ada yang tahu, oh ini bacaan Al-Fatihahnya kurang, apa, tidak sempurna, makhrajnya salah, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Ya, tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka yang tahu tadi harus menasihati kepada masyarakat kampung dengan bahasa yang baik, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kepanikan, ya. Kalau seandainya tidak ada kecuali yang bagus kecuali itu, artinya itu terburuk dari yang paling buruk. Ya. Maka fattaqullah maksudnya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya saya nasihatkan kepada untuk menunjuk imam itu ada caranya kan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Aktsa aqra'ukum li kitabillah. Yang paling baik bacaannya terhadap Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya paling baik inilah paling banyak apa? Hafalannya. Kalau semuanya sama hafalannya 3 kul semua, ya, semua hafalannya 3 kul semua. Apa yang dicari? Yang paling enggak. Yang paling paham terhadap ilmu sholat, yang lebih paham siapa, yang lebih tahu tentang sunnah Nabi siapa, yang mungkin ini pernah di pesantren atau pernah ngaji duduk sama si fulan, Meskipun semuanya hafalannya sama. Juz ke-30 semua, bukan 30 juz. Juz 30 semua. Ya. Baru cari yang paling pintar dalam ilmu sunnah. Kalau semuanya sama, ya, gurunya semuanya sama, ngaji semua di Masjid Imam Syafi'i sama semuanya, ya, maka cari yang paling tua. Ya, akbaruhum sinnan, yang paling tua. Nah, kalau ada tambahan lagi kata beliau, kalau semuanya sama uban dan berataan, maka cari yang paling mukim di situ. Iya, yang paling pertama kali datang ke situ siapa? Nah, itu kalau melakukan sunnah Nabi ini akan bagus imamnya. Ya. Iya, banyak orang tanya. Kita akan tahu akhirnya kita akan dapatkan imam yang cocok. Nih jangan kadang-kadang mentang-mentang dia adalah yang membangun masjid, ya, padahal bacaannya belepotan, dengan PD-nya dia datang. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah panjang pendeknya salah. Jangan ya para ikhwah sekalian. Afwan Ustaz, masalahnya dalam kasus ini orang ini ditunjuk sebagai kaum di musala itu dan nah, maka itu dia yang tahu seperti antum tahu nasihati kepada orang di masjid, pengurus masjid, ya, nasihati. Yang tahu memberikan nasihat. Kalau seandainya semuanya sama, tidak ada yang tahu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Ya Allahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Kita ada pertanyaan? Ya. Kasih mik. Dari Gema Madinah. Assalamualaikum Ustaz, di luar tema. Kemarin pagi ana dengar di radio Gema Madinah taklim tentang makanan dan ana masih belum paham tentang mengapa kita boleh makan atau diberi makanan dari penyembelihan orang beragama Yahudi atau Nasrani, sedang kalau dari beragama Konghucu, Hindu atau Buddha tidak boleh. Tolong penjelasannya Ustaz. Yang membolehkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik-baik. "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum." Dan sembelihan para ahlul kitab. Para ahlul kitab. Ahlul kitab di sini siapa? Kaum Nasrani mendapatkan kitab apa? Injil. Kaum Yahudi mendapatkan kitab apa? Taurat. Ini yang disebut dengan ahlul kitab, ya. Makanan dari para ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian wahai orang beriman halal bagi mereka. Nah, ya jadi kenapa dihalalkan ahlul kitab kaum Nasrani dan kaum Yahudi? Karena mereka ahlul kitab, ya. Sedangkan yang beragama Cina, yang beragama yang beragama Konghucu, Buddha, Hindu, ya, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan matahari, dengan batu, dengan sapi, maka itu tidak masuk ke dalam ahlul kitab karena tidak diberikan kitab pada mereka. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masuk sembelihan mereka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Cukup? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.